Kami ucapkan tentunya salam jumpa dari kami dari Selata buat Anda yang dipimpin langsung oleh Bang Codet Sadewa tentunya. Yodirin, sebagai awal jumpa yang perdana sekali dari kami Selata tentunya di kesempatan siang hari ini ingin mempersembahkan satu hiburan yang terbaik tentunya buat Anda. Ya, ada satu buah tembang permintaan yang punya Gunung Sembung katanya. Duda sementara buat Anda. Senok ning luar negeri, kakang setia ngenteni. Ora bakal main cinta, moga senok sing percaya. Kakang janji pasti nyata. Bagen duda sementara dibakal hati kegoda. Sedih kakang ditinggal lunga, urip kayane ora duwe keluarga. Senok kerja mangkat ning luar negeri, jare arepan nyeneng akening laki. Aja sedih, aja bimbang, cuma senok sing tek sayang ningkatkan. Bagen duda sementara dibakal hati kegoda. Masih buat Bang Hade yang punya Gunung Sembung. Juga tak lupa masih buat Selekta Mania. Rasa sedih kakang ditinggal lunga, urip kayane ora duwe keluarga. Senok kerja mangkat mengluar negeri, cari arepan nyeneng akening laki. Aja sedih, aja bimbang, cuma senok sing tek sayang ningkapkan. Kali yang kabur kanginan, yang demen tetep kelingan. Masih buat Bang Haji Hadi yang punya Gunung Sembung, coba. rasa sedih kakang ditinggal lunga. Urip kayane ora duwe keluarga. Seno kerja mangkat mengluar negeri, cari arepan nyeneng akening laki. Aja sedih, aja bimbang, cuma senyum sing kesayang ningkatkan. Kali yang kabur kaminan, wong demen pasti kelingan. Najan senop ning luar negeri, katang setia ngenteni. Ora bakal main cinta, moga senop sing percaya. Kakang janji pasti nyata, bagen duda sementara. Kita bakal hati kegoda,